Wabarakatuh. Sudah lapar? Hah? Kalau masih kenyang berarti sampai asar kita ini. Ya, siap? Anda sampai asar saya pulang gitu. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan Tuan Guru sekaligus Gubernur yang dicintai oleh umatnya, insya Allah dicintai rakyatnya dan disayangi, harus jadi gubernur ya. Apa? Pertahankan itu, jangan dirubah. Takbir. Beliau mungkin tidak bersedia. Sekarang siapa yang meminta? Yang bersedia dan meminta dengan penuh hormat dan semangat, beliau maju ke jenjang yang Allah ridhoi mudah-mudahan. Sebagai apa? Yang ingin beliau jadi presiden, coba berdiri. Saya mau lihat yang berdiri. Yang mau beliau jadi presiden. Saya mau lihat aja yang berdiri. Yang tidak berdiri berarti tidak mau beliau jadi presiden kan? Yang mau beliau jadi presiden berdiri, saya mau lihat. Wah, ini 99,9% Pak Gubernur. Takbir. Sekali lagi takbir. Silakan duduk kembali. Yang belakang bagus, saya duduk di sini atau di mimbar? Kali ini tuan rumahnya adalah rakyat, bukan gubernur ya. Atau berdiri saja di sini. Oke. Ini berarti pendekatan paling moderat. Insya Allah tidak lama karena saya juga mengerti. Walaupun Anda semangat, ya, pasti perutnya juga lapar nanti. Oh, di bawah ada. Ya, Anda puas, saya lemas. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Alhamdulillahil ladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Karena kita sedang tidak kampanye ya, dan memang tidak ada kampanye tadi juga, tapi ini kelihatannya spontan ya, aspirasi spontan. Dan ini akan saya bawa ke Jakarta dan kemana tempat, insya Allah. Insya Allah. Walaupun yang disebut namanya pasti nanti di belakang komplain sama saya. Ya, karena beliau sendiri tidak menghendaki itu sebetulnya. Ya, tapi ini adalah aspirasi yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah doa ribuan, bahkan mungkin jutaan umat insya Allah di seluruh Indonesia. Apa itu artinya? Kun fayakun. Mengisi kemerdekaan dengan tadabur Al-Quran. Singkatnya begini, tadabur Quran itu artinya belajar mempelajari, mengambil pelajaran darinya. Itu ringkasnya. Tadabbara ya tadabbaru tadabburan. Walau beberapa ulama dan sahabat tidak mendefinisikan tadabbur hanya sebatas belajar, mempelajari dan mengambil pelajaran. Bahkan sampai ada menerangkan sampai ke tingkat implementasi atau perbuatan itu adalah tadabbur. Dan kata tadabbur memang hanya identik dengan Quran, tentu juga dengan sunnah. Kosakata ini seringkali dipakai tadabbur alam, sebetulnya tidak cocok. Kalau untuk alam biasanya tafakkur. Kata tadabbur ini memang hanya Quran yang membahasakannya. Sama dengan kata istilah jahiliyah. Saya mau bertanya, apa lawan kata iman? Kufur. Apa lawan kata Islam? Nah, pasti gak tahu. Lawan kata iman, kufur. Lawan kata mukmin, kafir. Nah, sekarang lawan kata Islam apa? Jahiliyah. Jadi lawan kata muslim siapa? Orang jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Diddal Islam. Semua yang bukan Islam adalah jahiliyah. Terminologi kata jahiliyah tidak ada sebelum diturunkannya Al-Quran. Jahiliyah ini bukan primitif, bukan bodoh, bukan. Jahiliyah dari kata-kata jahil, walaupun dari akar kata jahil, tapi maknanya bukan bodoh. Jahil di sini maksudnya adalah diddal Islam. Semua yang bertentangan dengan Islam namanya jahiliyah. Dan itu Rasulullah SAW yang mempopulerkannya. Nah, dengan kata tadabbur, saya pernah bertanya-tanya, terus menggelora, apa ya pendekatan Quran yang diinginkan oleh Quran? Quran itu maunya diperlakukan seperti apa sih menurut si Quran gitu? Ini menjadi pertanyaan saya. Sebab umumnya kita di sini, mudah-mudahan saya salah. Umumnya kita itu baca Quran kalau lagi sempat. Siapa yang sudah khatam lagi setelah Ramadan sampai hari ini angkat tangan. 1, 2, 3, ya segelintir kan? Selebihnya pada kemana? Hah? Sibuk gitu kan ya? Bukan karena sibuk kamu tidak baca Quran. Karena tidak baca Quran, akal kamu sibuk, perasaan kamu sibuk, hati kamu sibuk, sehingga seluruh sel tubuh kamu pun sibuk. Bukan kamu yang akhirnya meninggalkan Quran, kamu yang sedang ditinggalkan oleh Quran. Mengerikan gak itu? Itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari Al-Quran. Yang pertama tadi kan membaca Al-Quran kalau sempat. Yang kedua, ini pola interaksi umat Islami. Tapi membaca Quran tadi ya. Yang kedua, mempelajari Quran kalau lagi mood, hatinya lagi pengen gitu, lagi mau, maka dia mempelajari Al-Quran. Betul enggak? Saya mau tanya dari semua yang ada di sini. Kan tidak semuanya pandai bahasa Arab kan? Bahkan tuan guru walaupun ahli tafsir, hafiz Quran, belum tentu juga memahami semuanya. Begitu kan? Kadang-kadang ada yang lupa juga, apalagi saya, itu lebih bodoh lagi dari beliau. Apalagi. Iya apa ya? Jadi, saya mau tanya, siapa yang seumur hidupnya karena merasa bodoh tentang Al-Quran, lalu membaca terjemahannya yang bahasa Indonesia itu? Ingin tahu apa pesan Tuhannya. Nah, pertanyaan saya adalah siapa yang pernah mengkhatamkan baca tafsirnya? Terjemahan bahasa Indonesia yang satu jilid itu barang sekali saja seumur hidup, angkat tangan. Hah? Nih, maaf nih Quran yang ada terjemahannya, ambil satu. Yang ada terjemahannya. Yang mana saja Bung, itu ada terjemahannya. Nih, saya mau tanya. Kan belum tentu faham semua bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya kan? Ya. Nah sekarang karena tidak faham bahasa Arabnya semuanya, ingin tahu isi bahasa Indonesia, saya mau tanya. Dan tolong berdiri, jangan takut riak. Saya sedang observasi kualitas umat Islam. Saya sedang riset ini. Dan riset ini sudah berjalan lebih dari 18 tahun. Temuan saya di lapangan, umat Islam yang pernah baca terjemahannya karena ingin tahu isinya, rata-rata itu 2%. Mudah-mudahan di Lombok enggak benar lah ya. Saya mau tanya, tolong berdiri yang pernah baca terjemahannya karena ingin tahu isinya satu kali saja seumur hidup. Khatam, berdiri. Khatam baca tafsir bahasa Indonesia satu. Berdiri, berdiri, jangan duduk lagi. Saya mau tanya, berdiri, berdiri mas. Berdiri pak, berdiri, tetap berdiri. Jangan takut riak, jangan takut riak. Saya sedang riset sini. Ya, satu, alhamdulillah. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Alhamdulillah, sebelas dari berapa ini? Ya, jadi ya memang rata-rata itu bayangkan yang saya tanya yang di masjid yang suka sholat yang suka ngaji. Bagaimana yang di luar masjid yang tidak rajin jamaah dan tidak suka pengajian, yang suka pengajian saja ya 2% rata-rata. Insyaallah banyaklah 2% lah ya. Nah, itu yang kedua, pola interaksi umat Islam dengan Al-Qur'an. Yang ketiga, dihayati nanti kalau sedang sakit atau sedang kena musibah. Ada gak yang begitu? Ya, saya sih mudah-mudahan salah gitu ya. Ustaz, ya, ini pengusaha datang. Saya rugi 2 miliar dalam bisnis saya Ustaz. Terus, tolong kasih satu ayat Ustaz supaya uang saya kembali 2 miliar itu. Oh, saya bilang jangankan 2 miliar, 2 gunung emas pun akan kembali. Betul Ustaz. Betul, tapi jangan panjang-panjang, pendek gitu. Kapan? Saya butuh sekarang. 2 minggu lagi. Lama sekali, saya butuhnya sekarang gitu. Ya, pada orang yang tidak tahu itu apa Quran itu, gak ada understanding tentang Quran, ya dia tidak akan pernah sungguh-sungguh mempelajarinya. Innahu la Quranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun. Yang penting pertanyaan belakangnya ini, afa bihadzal hadisi antum mudhinun, itu masalahmu. Hei, bagaimana mungkin dengan apa yang disampaikan kepada kamu ini kamu meremehkannya? Kalau kamu tahu apa ini isinya, kamu tidak akan pernah mau berpisah dari dia. Kalau hati kamu bersih, enggak mungkin kamu meninggalkan Quran ini. Antum mudhinun. Aksaruna mudhinun. Sebagian besar kita itu meremehkan apa yang ada di dalamnya. Tapi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita mendapatkan tempat yang begini istimewa. Imam-imam yang terbaik didatangkan. Qulilhamdulillahi rabbil. Nah, yang keempat. Yang keempat, kebanyakan. Mudah-mudahan saya salah. Kebanyakan kita mengamalkan Quran kalau menguntungkan. Kalau merugikan, mau gak mengamalkan Quran? Mau gak? Gak yakin saya. Umumnya kita ini seperti yang saya sampaikan di khutbah Jumat tadi, mau mengamalkan Quran, mau menjalankannya kalau menguntungkan. Kalau merugikan, ada yang meninggalkannya. Wal'iyadu billah. Tapi ada yang tidak begitu. Yang saya katakan tadi, empat cara umat Islam berinteraksi ini umumnya terjadi atau tidak? Terjadi juga di sini. Ya, yang mendingan ngaku lah lebih bagus daripada merasa tidak padahal sesungguhnya. Ya, untuk itu. Ayo ikuti dulu saya. Allahumma arhamna bil Quran. Allahummarhamna bil Quran. Allahummarhamna bil Quran. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Quran rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, ku bermohon kepadamu lewat perantaraan namamu yang sangat indah. Dan aku bermohon lewat perantaraan sifatmu yang sangat tinggi lagi mulia. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyubur iman yang ada di dalam dadaku. Jadikan pula cahaya Al-Quran sebagai penerang setiap sudut rongga dadaku, ya Allah. Dan hanya Quran. Dan jadikanlah Quran sebagai penghapus semua kesedihanku. Dan hanya Quran. Dan jadikanlah Quran sebagai penghapus semua duka-duka hidupku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi begitu besar manfaat Al-Quran bagi kehidupan kita. Dan pola interaksi yang sangat diharapkan oleh Quran dari kita. Nanti biar Tuan Guru yang mengoreksi saya. Hanya ada satu kata tafsir di dalam Al-Quran. Tapi ada empat kata tadabbur di dalam Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbarun Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Awalam yadabbarul qawul. Saya coba telusuri dan ternyata memang metode yang paling disukai Quran bagi siapa yang ingin kembali kepada Quran, satu, pandanglah Al-Quran seperti Quran menamai dirinya. Pergaulilah Al-Quran sebagaimana Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat dirinya. Dan ambillah manfaat dari Quran dengan pendekatan tadabbur Al-Quran. Itu bagi siapa ingin mendapatkan manfaatnya. Contoh, saya ingin kasih contoh tingkat individu, masyarakat, dan berbangsa. Yang pertama, saya tidak tahu dari airport karena saya bukan orang Lombok mau ke Islamic Center ini jalan apa, kemana saya. Saya ambil aja handphone, ada GPS gitu kan. Tinggal ketik Islamic Center, teng. Kasih sopir, saya tidur. Satu jam lebih bangun sampai di sini. Seandainya masuk surga kayak begitu enak juga kali ya. Mau gak seperti itu masuk surga? Mau? Pakai apa? Sini banyak salahnya. Ya? Kalau ada sinyal, kalau gak ada sinyal. Gitu kan? Nah begitulah orang walaupun tidak beriman gitu ya. Udah banyak buku tuh, apa kata Quran tentang Al-Quran. Tentang nama Al-Quran, tentang sifat Al-Quran misalnya. Tentang apa yang harus diambil dari Al-Quran. Nah itu wilayahnya Tuan Guru. Tapi sekarang GPS. Ya. Enak sekali kalau kita bisa masuk surga itu ada GPS-nya, begitu kan? Apa itu GPS-nya? Ya Al-Quran lah. Nah pertanyaannya, kalau ingin masuk surga lewat jalan mana? Ini Islamic Center jalan apa di depan namanya? Ini? Udayana. Terus kalau mau masuk surga jalan mana? Ya, siratal. Apa siratal? Siratal mustaqim itu yang mana? Jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Jalan yang memperjumpakan kita dengan Allah. Hanya jalan itu yang bisa memperjumpakan kita dengan Allah. Itu GPS-nya. Nah pertanyaannya, mana itu GPS-nya? Dzalikal kitabu la raiba fi. Mana itu siratal mustaqimnya? Ini. Halo, ini siratal mustaqim itu. Jadi tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila. Yang kelima, wabil akhiratihum. Kalau Anda sahabat-sahabat semua punya lima itu, lima aplikasi di dalam dirimu, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang, wa yuqimuna shalah, mendirikan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa artinya? Berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, kalau perlu berjihad harta gitu ya. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli, beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman terhadap kebenaran kitab suci masa lalu. Jadi tapi enggak perlu juga sekarang harus baca Injil, baca Taurat. Sebagaimana Rasulullah tegur Umar ketika mencari solusi buat orang Yahudi dari kitab Taurat. Enggak, karena semua isi Taurat, Injil, bahkan Suhuf, lembar-lembar suci masa lalu sudah disarikan di dalam Al-Quran. Jadi caranya kalau mau beriman pada Quran, ya para sahabat menganjurkan harus baca surat-surat pendek. Umumnya ada di Juz Amma. Di situ banyak bimbingan kita untuk bisa beriman kepada Quran. Inilah yang saya sebut menginstalasi Al-Quran agar bisa jadi GPS masuk surga. Wabil akhiratihum. Kepada akhirat itu harus yakin, bukan cuma yu'minun. Kalau yang lain kan yu'minuna bi, yu'minuna bi, yu'minuna bi. Khusus akhirat, wabil akhiratihum. Kenapa yuqinun? Begini. Ada dua handicap, ada dua kendala buat kita beriman kepada akhirat itu. Ada dua kendala besar. Kendala besar yang pertama adalah seberapa kuat ilmumu tentang adanya akhirat. Saya mau nanya, SD belajar tentang akhirat atau dunia? SMP, akhirat atau dunia? SMA, S1, S2, S3. Jadi datanya tentang apa yang banyak didapat di kepala kita? Akhiratnya mana? Nah, kalau tidak ada data tentang akhirat, mana mungkin percaya pada janji dan ancaman Allah? Wa'duhu wa wa'iduh. Ini kendala pertama. Kenapa kita sulit yakin kepada akhirat? Yakin ini adalah tingkatan berilmu yang tinggi. Dari semua jenjang ilmu, yang paling tinggi adalah yakin. Yakin itu pun ada tingkatannya lagi. Ada hakul di apa? Ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin lagi. Jadi memang untuk bisa menjadikan GPS itu, Al-Quran itu sebagai GPS buat masuk surga, harus kita install dulu gitu kira-kira. Jiwa kita ini dengan al-iman bil-Quran itu. Nah kalau itu sudah masuk, caranya bagaimana? Perbanyaklah menghayati terutama ayat-ayat di Juz Amma. Ya. Misalnya tentang akhirat, yang mana? Yang gampang, surah Az-Zalzalah. Ya. Ketika kita membaca surah Az-Zalzalah, kita mau tahu kita sudah yakin atau belum dengan hari kiamat itu. Itu kelihatan orang yang hidup kalbunya ta'ayyush ma'al Quran, jadi sudah terinstalasi, biasanya kalau membaca ayat-ayat tentang akhirat itu, maka idza dzukirallahu, ini kan tanda-tanda hati yang hidup ya. Yang pertama apa? Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu wa ala rabbihim. Udah hafal semua kan ayatnya. Tapi ini masih data mentah, belum diinstall ini masalahnya. Ya makanya belum bisa loading. Kenapa belum bisa loading? Karena masih data mentah, semua belum di install. Caranya menginstall bagaimana? Nah, perlulah tadabur itu. Karena tadabur itu menghidupkan kalbu yang mati. Afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tahu enggak kenapa sahabat-sahabat semua kurang tertarik menghatamkan Qur'an lagi setelah Ramadan? Karena kalbunya sudah terkunci lagi. Mau tahu membuka kuncinya pakai apa? Pakai tadabur. Kenapa mereka tidak menghayati Al-Quran? Ataukah kalbu mereka yang terkunci mati? Para ulama menafsirkan ayat ini, bagi yang sudah kurang semangat lagi membaca Quran, maka tadaburilah ayat-ayatnya. Maka akan terbukalah kunci-kunci kalbu itu, sehingga kalbumu akan hidup lagi, akan sehat lagi, akan bercahaya lagi. Oke, ini poin pertama. Poin kedua, itu kalau mau masuk surga sendirian. Terus gimana istrinya? Diajak gak? Anaknya bagaimana? Gimana caranya supaya bisa masuk surga sekeluarga? Nah, ini siapa yang sudah punya anak, para ayah, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan, saya ambil angkat tangan, saya bacakan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir. Turunkan tangannya. Am kuntum syuhada. In hadara Ya'qub al-maut. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Sampai di sini ada ayat, adakah kamu wahai Muhammad menjadi saksi ketika Yakub akan dijemput malaikat maut? Ya, Nabi Muhammad tidak hadir kan, lo belum lahir Nabi Muhammad saat Nabi Yakub akan dicabut nyawanya. Tapi kenapa ayat ini mempertanyakan am kuntum syuhada, adakah kamu menjadi saksi termasuk juga kepada Bani Israel, kepada Bani Israel yang mengatakan bahwa Yakub sebelum meninggal itu mewasiatkan kepada kami agar beragama Yahudi dan beragama Nasrani, begitu kan? Ayat ini membantah teori mereka. Membantah bahwa tidak ada agama mereka yang diwasiatkan oleh Yakub itu. In qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jelang wafatnya Yakub bertanyalah kepada 12 anaknya. Anakku sekalian, sebelum ayah kembali ke pangkuan Allah, ayah ingin evaluasi, apakah ayah sukses menjadi ayah? Apakah kurikulum ayah mengajak kalian masuk surga? Apakah ujian ayah pada hari ini untuk kalian lulus atau tidak kalian ini? Dengan satu pertanyaan, tolong jawab wahai anakku. Ma ta'buduna min ba'di, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Wah, di sini persimpangan kehidupan yang luar biasa menakutkannya bagi ayah. Di sini ukuran ayah sukses atau ayah gagal. Kalau anak pulang sekolah, hasil ujiannya bagus, anak bapak atau anak ibu? Anak bapak. Kalau hasilnya buruk, anak siapa? Anak ibu. Ibu nih ya. Al-ummu madrasah. ibu itu madrasah, anak ini bodoh pasti gara-gara sekolahnya rusak. Kata si ibu, betul. Nah, ngaku kan? Iya. Sekolahnya rusak kan? Iya. Kenapa? Karena kepala sekolahnya tidak ada. Siapa kepala sekolahnya? Karena ayah yang akan dimintakan pertanggungan jawabannya oleh Allah di akhirat. Sebetulnya anak itu sukses atau gagal bukan anak bapak atau anak ibu, anak gurunya. Guru yang buat kurikulum, betul. Guru yang mengajarkan, betul. Guru yang mengujinya, betul. Guru yang menilainya, betul. Jadi anak itu yang tadi nilainya bagus, anak siapa? Anak gurunya. Nah, bapaknya punya kurikulum gak? Punya metodologi pengajaran gak? Pernah gak diuji anaknya? Apakah bapak sudah sukses mengajar anak? Nah, kalau belum, hati-hati. Hari ini saya ingin mengingatkan, siap gandeng tangan istri masuk surga? Siap gendong anak kita masuk surga? Ingat cerita ini. Syaratnya satu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Terus salamun alaikum bima sabartum fadkhuluha khalidin. Siapa ayah yang ingin mengajak istrinya dan anak-anaknya masuk surga? Angkat tangan. Saya mau kasih ayatnya. Taruh lagi. Tapi sebelum saya kasih ayatnya, siap berlaku lemah lembut terhadap istri? Siap berhenti bersikap keras terhadap istri? Siap. Jadi kalau istri sudah taat, tidak maksiat, ya kita wajib mencintainya. Tapi kalau sudah tidak taat, apalagi berkhianat, coret. Ya. Iya. Dia tidak berhak mendapat cinta kalau sudah berkhianat, gitu kan? Ada syaratnya tentu. Tapi jangan pulang kata Ustadz coret gitu. Kenapa ambil yang itu? Tapi saya ingin anjurkan, siap untuk tidak lakukan kekerasan terhadap anak. Siapa yang punya anak susah bangun sholat subuh dan malah sholat subuh di rumah, anak laki-lakinya? Angkat tangan, jujur. Yang anak lakinya susah sekali rejek sholat subuh berjamaah. Jangan-jangan bapaknya juga yang malas. Ya tapi kejujurannya bagus sekali. Nah, di dalam ayat tersebut disebutkan waman solaha. Ada surga Aden yang disiapkan untuk surga satu keluarga. Kalau soleh bapak-bapaknya, soleh pasangan-pasangannya, soleh anak-anak dan cucu-cucunya. Jadi apa kata kuncinya kalau masuk surga sekeluarga? Kata salih dan saliha. Jangan sampai bapak menjadi bapak salihah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun sholat tapi tak jamaah, laki kawe namanya, kan gitu. Jadi kalau punya anak laki-laki, sholat subuhnya di rumah, dimarahin apa jangan? Jangan, panggil dia, alhamdulillah anak bapak sudah menjadi lelaki solehah pada hari ini. Kalau dia marah, bapak juga sering jadi bapak solehah. Sama dong kan gitu. Mulai hari ini kita bertaubat, siap ramaikan sholat subuh di masjid kita. Siap penuhi selalu sholat subuh berjamaah di Islamic Center ini. Janji? Takbir. Yahudi saat ini sudah mulai melihat umat Islam. Ketika Masjidil Aqsa ditutup, sekarang terbongkar, sekarang sudah terkuak, Konon katanya Yahudi baru kalah kalau sholat subuh umat Islam sudah sebanyak sholat Jumatnya ketika Masjidil Aqsa dia tutup 30 ribu umat Islam sholat di masjid, di jalan-jalan di sekitar Masjidil Aqsa dan itu lebih banyak daripada sholat Jumatnya dan itu di depan mata Yahudi di Israel bahkan 40 ribu lainnya walaupun di blokade di jalan-jalan mereka semua sholat dan tidak tinggalkan dan semua menghadap Al-Aqsa dan semua menjalankan sholat subuh berjamaah di situ Yahudi ketakutan akhirnya dibuka lagi pintunya takbir insya Allah kita akan tutup seluruh masjid di Lombok sampai semua marah-marah lalu sholat-sholat di gimana setuju? Apakah mengajak umat Islam sholat subuh berjamaah ditutup dulu masjidnya? Tidak. Siap penuhi masjid untuk sholat subuh berjamaah? Walaupun sholat apa? Walau sholat jamaah gitu apa? Walaupun sholat tapi tak jamaah. Laki KW namanya. Tahu KW? KW 1, KW 2, KW 3. Laki imitasi. Baik. Saya ingin ajarkan doa. Siapa yang ingin agar dirinya bisa menjadi teladan sholat bagi anaknya. Dan mudah-mudahan anaknya juga rajin sholat jamaah. Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati terus oke baru 30% yang hafal berarti bapak-bapaknya jarang berdoa buat anaknya ini ikuti saya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya begini, ya Allah jadikanlah aku orang tua teladan sholat. Dan jadikan pula anak keturunanku anak-anak yang mendirikan sholat. Ini di surah Ibrahim. Ya, kalau perlu ditambah. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Baik. Kalau ingin masuk surga sekeluarga, maka kata kuncinya adalah harus mencetak kelompok-kelompok saleh dari elemen rumah tangga. Bapaknya harus saleh, istrinya salehah. Ya, jangan istrinya saleh juga, enggak boleh. Istrinya salehah. Anak cucunya harus juga anak cucu yang saleh dan salehah. Insya Allah bisa. Tapi coba cek bapak-bapak sekalian nanti pulang, ya. Bapak sudah menjadi anak bapak soleh atau tidak? Lihat anaknya. Anaknya jadi anak soleh atau tidak? Apa kriterianya gampang? Ketika Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, siapakah yang kalian sembah gerangan selepas kematian ayah?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu bapak sukses sebagai ayah kalau anaknya menjawab dengan tiga jawaban kalian anak-anakku akan menjadi anak yang soleh kalau bisa menjawab dengan tiga jawaban ini ya insyaallah anak-anakku semua menjadi jembatan surga bagi ibunya kalau melaksanakan yang tiga ini Anak-anakku sekalian, kalian akan menjadi jembatan surga bagi bapak kalian. Kalau kalian menjalankan yang tiga ini. Apa itu? Na'budu ilahaka. Selepas kematian ayah, aku akan sembah sesembahan ayah. Sesembahan kakek Ibrahim. Sesembahan kakek Ismail. Sesembahan kakek Ishak. Bangga sekali ya keturunan Yakub ini pada bapaknya. Padahal anak sekarang banyak yang tidak bangga sama bapaknya. Banyak gak? Yang punya anak sekolah SD, SMP, sampai SMU, lihat di sekolah. Persoalan terbesar anakmu di sekolah adalah bullying. Tahu bullying? Bullying itu sejenis es krim. Celaan. Dan sebagian besar celaan itu adalah celaan tentang ayah. Dan umumnya anak kalau cela-celaan ayah tidak marah. Tapi kalau ibu yang dicela mereka marah. Dan ini menunjukkan bahwa anaknya tidak bangga pada ayahnya. Dan ini berbahaya. Karena ayahnya juga tidak menjadi teladan kesalehan bagi anaknya. Contohnya, ayah bisu. Ayah bisu itu kalau pulang ke rumah, apalagi habis sholat. Kamu itu tidak sholat, masuk neraka kamu nanti. Dah. Belajar. Makan. Bangun. Sekolah. Anaknya sudah hafal cuma 8 kata yang dia punya. Tidak ada kata-kata lain. Siap menjadi ayah yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Walaupun anakmu sudah tidur, kamu pulang malam, belai kepalanya, cium dia dan doakan. Ini anakku yang salih, anakku yang akan menjadi hafiz Quran. Anakku yang akan menjadi ulama, anakku yang akan menjadi pejuang, doakan itu. Kadang dia pura-pura tidur atau tidak tidur, sebetulnya tiba-tiba ketika ayahnya pergi dia menangis. Ayahku kesurupan ya hari ini. Gitu. Kemarin gak pernah begini kan gitu. Ya, karena ayahnya sudah kembali. Tidak lagi menjadi bang toyib yang tidak pulang-pulang itu. Ayah telah kembali. Siap mendidik anak dengan baik. Kami akan sembah sesembahan ayah, sesembahan kakek Ibrahim, Ismail dan Ishak. Betapa bangganya mereka kepada ayahnya dan bangga menjadi keturunan ayah. Dan mudah-mudahan semua ayah di sini, anak-anak ini dibanggakan oleh orang tuanya, oleh anak-anaknya. Yang kedua, kalau anak sudah menyembah Allah, yang kedua, ilahan wahidan. Kami tidak akan sekutukan Tuhan ayah, sesembahan ayah. Tidak mau musyrik. Yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun. Ayah sukses adalah kalau sampai anaknya sudah mendisiplinkan diri kepada aturan-aturan agamanya. Terikat pada disiplin-disiplin agamanya. Allahu Akbar. Tandanya kamu sukses punya anak, bukan berapa nilainya. Bukan S1, S2, atau S3. Coba lihat kalau azan terdengar ke masjid atau tidak. Itu nomor satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak langsung berwudu, mengambil sarung, ambil peci, bahkan ambil sorbannya, pergi ke masjid. Ah, itu baru sukses. Kalau sudah disiplin dengan agamanya. Sekarang anak kita lebih disiplin dengan agamanya atau dengan klub futsalnya. Nah, berarti gagal nih ayah. Belum bisa membawa anaknya ke surga. Ini semua GPS-GPS ini di surga tentang bagaimana masuk surga sekeluarga. Banyak sekali. Begitu juga sikap kepada istri. Sikap kepada masyarakat. Nah, lebih jauh saya katakan tadi, insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita isi kemerdekaan dengan Al-Quran. Jadi mulai hari ini harus sungguh-sungguh baca Al-Quran. Mau tahu enggak, menurut Quran kita sudah beriman kepada Quran atau belum? Kalau menurut kita rasanya kita sudah beriman. Tapi kalau menurut Quran, dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bi. Siapakah orang yang beriman kepada Quran menurut Quran? Yaitu alladzina atainahumul kitab. Mereka yang sudah kami berikan Alkitab kepada mereka. Lalu yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan bacaan sebenarnya. Ulaika yu'minuna bi. Mereka lah yang sudah beriman kepada Quran menurut Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Adapun orang yang membacanya tidak sungguh-sungguh. Siapa mereka? Baca kalau sempat, pelajari kalau lagi mood, dihayati kalau lagi susah, diamalkan kalau menguntungkan. Itulah orang yang kufur, orang yang merugi, yang sejak Ramadan sampai hari ini belum pegang Quran lagi. Siapakah dia? Jawab sendiri. Itulah orang-orang yang merugi. Siapakah orang yang sesungguhnya beriman kepada Quran? Yang Quran akan menjadi cahaya bagi dia di depan nanti. Yatlunahu haqqa tilawati. Yang sungguh-sungguh membacanya, sungguh-sungguh mempelajarinya, sungguh-sungguh menghayatinya, sungguh-sungguh mengamalkannya. Dia amalkan Quran walau harus lapar, dia amalkan Quran walau harus mati. Saya mau tanya, seandainya Anda hidup di zaman Ibrahim, milih ikut Ibrahim atau ikut Namrud? Tahu resikonya ikut Ibrahim? Tahu resikonya? Sekali lagi saya mau tanya, ikut Ibrahim atau ikut Namrud? Sesungguhnya saya belum yakin. Baru diuji dikit saja sudah. Hah? Goyang. Iya, enggak jadi deh gitu. Seandainya Anda di zaman Nabi Musa, ikut Musa atau ikut Firaun? Yang benar. Hah? Kalau bahasa Betawi bilang, lu tuh diajak ke laut sama Musa. Mau ke laut? Kagak ada perahu. Mau ikut Musa? Goblok lu. Gelap-gelap diajak ke laut, gak ada perahu. Modalnya cuma tongkat doang. Emang nenek sihir? Kan gitu. Mau ikut Musa? Saya tahu kenapa mau. Udah dapat bocorannya kan? Iya. Ibrahim masuk api kebakar gak? Enggak. Tapi saya mau tanya, kenapa enggak kebakar? Nah, belum tahu ilmunya kan? Tadabur setelah ini. Kenapa laut bisa terbelah? Tahu bagaimana caranya? Saya ingin tutup. Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au kutiat bihil ard au kullima bihil mauta. Teruskan. Balillahil amru jami'an. Kalau ada kitab suci, kamu pelajari dan kamu hayati, kamu amalkan, dengannya kamu bisa menggoncang gunung, dengannya kamu bisa belah isi bumi ini, dan dengannya orang yang sudah mati pun diperbicarakan. Hanya Quran yang bisa lakukan itu. Tapi yang kufur tetap saja kufur. Padahal dahsyat Quran itu. Mau menggoncang gunung? Baca Quran. Maksudnya gimana Ustaz, saya baca gunung goncang-goncang gitu? Lebih dari itu yang bisa kamu goncang. Satu ayat saja kamu baca, goncang seisi langit. Kalau kamu baca dengan keimanan. Hanya 4 kata yang dibaca oleh Nabi Nuh, banjir semua dunia ini. Rabbi inni maghlubun fantasir. Mungkin 2/3 dunia tenggelam air. Gara-gara hanya 4 kata di dalam Al-Quran itu. Bagaimana kekuasaan Sulaiman? Konon hanya dengan 3 kata saja. Mau tahu? Baca sendiri. Maunya terima yang gratis mulu kan gitu. Rabbi habli mulkan. Itu ada tambahnya lelah yang bagi ahlin. Padahal cuma minta itu semua tunduk kepada, kalau sudah yakin kepada Al-Quran. Kalau sudah mau membuktikan kesetiaan kita kepada Al-Quran. Saya kira cukup ini saja. Karena kalaupun saya evaluasi, saya uji lagi, belum tentu lulus semuanya kan gitu. Kalau kebanyakan malah gak kuat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan alternatif ilmu. Tapi saya membuktikan besok, apakah sholat subuh besok itu penuh di sini. Karena besok saya mau kuliah subuh hari Sabtu. Hari Sabtu saya akan kuliah subuh di sini. Saya mau lihat dulu, sungguh-sungguh mau sholat subuh berjamaah. Kita penuhin masjid ini, siap? Siapa yang bersedia hadir Sabtu besok kalau sehat-sehat aja? Dan siapa yang bersedia membawa semua keluarganya untuk datang ke sini? Ingin buktikan bahwa ingin masuk surga sekeluarga. Ya, saya akan ajarkan sama istri sama anaknya bagaimana supaya kompak. Jadi besok khusus kuliah subuh saya akan bicara bagaimana caranya masuk surga sekeluarga lebih detail lagi. Ya, bawa istrinya. Istri pertama, kedua, ketiga, bawa semua. Ya. Jangan cuma bisa tambah tapi enggak bisa membawa ke surga ya. Bawa semuanya, siap? Siap, nanti ibu-ibunya jangan di atas, di sini semua. Saya mau dengar curhatan ibu-ibu di sini. Apa masalahnya dengan suami-suami semua di sini? Wah, enggak jadi bawa kalau kayak begitu. Nah, saya akan coba gambarkan bagaimana cara masuk surga sekeluarga. Insya Allah kampung kita, pulau kita akan damai selalu. Dan sedikit, ini ada teman-teman Pak Tuan Guru. Sebetulnya mau bawa Quran lebih banyak tapi hanya bawa 1000. Dan yang kebawa kemarin karena enggak konsol ini, yang terbawa 720 ya, sesuai dengan usia Indonesia di angka 72-nya. Ini terserah nanti. Di sini ada mushaf ya dan panduan bertadabur dari tulisan saya di sini. Dan ini akan saya serahkan kepada Islamic Center yang akan diwakili oleh Pak Sekda. Ya. Ustaz Is mana? Ketua yayasan. Mana Ustaz Is? Saya sama Tuan Guru menjadi saksi kepada Ketua Yayasan Akal Islamic Center yang akan memberikan awas tumpah. Ya, 1000 mushaf dulu, sebetulnya bisa lebih, tapi ini pun sebetulnya, oh ya, diwakili oleh Ustaz Thierry, diserahkan kepada Pak Sekda, beliau yang bekerja keras. Pak Tuan Guru bersama saya menjadi saksi saja, ya, tidak besar, tapi mudah-mudahan ini menjadi cenderamata bahwa bersama Tuan Guru kita jadikan Lombok bertadabur Al-Quran. Dan kita doakan mudah-mudahan setelah itu bukan cuma Lombok bertadabur Quran, dibawa ke pemimpinan Tuan Guru Indonesia bertadabur. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Tuan Guru mohon berikan satu patah dua kata tentang agenda ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sudah mendapat silaturahim yang terbaik, yaitu silaturahim dalam bentuk ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuannya pun ilmu pengetahuan yang terbaik karena bersumber dari kitab la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, yaitu kitab yang tak ada kebatilan sedikit pun, itulah kitab suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa kita amalkan. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang mendengar dan menyimak kepada al-qawl fayattabi'una ahsanah, mendengar butiran-butiran ilmu lalu mengikuti yang terbaik dari apa yang kita, yang kami dengar ya Allah. Ula'ikal ladhina hadahumullah wa ula'ikahum ulul albab. Dan demikian pula dengan itu mudah-mudahan kita menjadi ulul albab. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira. Tadi beliau menyampaikan besok subuh akan melaksanakan tadabur seri kedua ya. Jadi kalau kata ulama, al-barakatu huwal istimraru fil khair. Berkah itu adalah berlanjut dalam kebaikan. Kalau tidak berlanjut berarti tidak berkah. Maka tadabur sekarang ini menunjukkan keberkahannya besok pagi ya. Siapa-siapa yang datang besok pagi itulah yang ilmunya diberkahi ya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian ba'da Jumat. Insyaallah para hadirin yang dirahmati Allah SWT, ikuti kembali kajian bersama Kiai Haji Bakhtiar Nasir pada hari Sabtu selepas salat subuh di Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Lagi sekali kami mengajak untuk semua jamaah atau yang dapat mendengar suara kami di luar bisa mengikuti salat subuh berjamaah kemudian melanjutkan